Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan pembaca kitab Bahjah. Kita sampai pada hadis yang ke-28. Qala rahimahullah al-hadithu thaminu wal ishrun. Hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Amar, siapa nama Abu Hurairah? Siapa Amar? Laki? Din? Siapa nama Abu Hurairah? Akil? Mana Akil? Akil besar mana? Oh, di sana. Khalid? Tidak ada. Habis? Nama Abu Hurairah siapa? Rahmat? Abdurrahman Suhrin Adalan Hasan. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Walan yushadad dina ahadun illa qalabah, tidak ada seorang pun yang tasaddud, berlebih-lebihan terhadap agama ini, kecuali dia akan kalah, dia akan binasa. Tidak ada seorang pun yang berlebih-lebihan dalam urusan agama ini, siapapun, kecuali dia akan kalah, akan binasa. Fasaddidu, maka hendaklah kalian sadid, berupaya untuk tepat pada kebenaran, pas, berada di atas kebenaran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sadid, tepat berada di atas kebenaran. Wa qaribu, dan qarib, mendekatlah. Kalau tidak bisa tepat pada kebenaran, mendekati kebenaran, mendekati kebenaran. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian. Wasta'inu bil ghadwati war rauha, dan mintalah bantuan kepada kalian, dan mintalah bantuan kalian dengan ghadwah, berangkat di waktu pagi hari, war rauha, dan berangkat di waktu sore hari, wa syai'in minad duljah, dan sedikit di waktu gelap, waktu malam. Qala muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, wal qasda al qasda tablughu, dan al qasd, sederhanalah, mencukupkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qasda al-qasda al-zalimu al-qasda. Teruslah engkau apa? Sederhana sebagaimana yang dituntunkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qasda, dengan sesungguhnya tablughu niscaya kalian akan sampai kepada apa yang kalian inginkan, selamat di dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau sederhana sesuai dengan apa yang dibimbingkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melebihi atau tidak menguranginya. Qala rahimahullah, ma'adzama hadzal hadis, alangkah agungnya hadis ini. Wa ajma'ahu lil khairi wal wasaya annafiah, dan alangkah mencakupnya hadis ini untuk kebaikan dan wasiat yang bermanfaat. Wal usulil jami'ah, dan pokok-pokok yang mencakup seluruh perkara. Alangkah luasnya hadis ini sehingga mencakup seluruh kebaikan, mencakup seluruh wasiat yang bermanfaat, demikian juga mencakup pokok-pokok dasar usul yang mencakup seluruh perkara. Fa assasa sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi hadzal asla al kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membikin taksis, pondasi, asas di dalam kalimat yang pertama di awal hadis ini dengan pokok yang besar, dengan pondasi yang besar. Apa itu? Faqala, Nabi mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Maksudnya muyassarun musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi. Maksudnya agama itu mudah, muyassar wa musahhal, dimudahkan dan dibikin gampang. Dalam perkara apa? Akidahnya. Akidah agama ini mudah. Akhlak Islam, akhlak agama ini mudah. Amal, amal di dalam Islam adalah mudah. Wa fi af'alihi wa turukihi, demikian juga dalam pelaksanaannya, melaksanakan perintah-perintah agama Islam itu mudah. Demikian juga meninggalkan larangan-larangan Islam itu mudah. Semuanya yusrun, mudah. Kenapa? Yang bagus. Fa inna aqaidahu allati tarji'u ilal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarri. Maka sesungguhnya akidah-akidah, keyakinan-keyakinan Islam, keyakinan-keyakinan agama ini, yang keyakinan itu kembali kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya, ia al-aqaidu as-sahihah allati tatma'innu lahal qulub. yang itu semua adalah keyakinan-keyakinan yang benar, yang hati-hati ini menjadi tenang terhadap keyakinan-keyakinan tersebut. Hati ini tentram. Hati ini apa? Tentram. Dengan apa? Keyakinan-keyakinan tersebut. Dengan sebab iman, akidah tersebut, hati ini menjadi tenang, menjadi tentram. Wa tusilu mu'taqidiha ila ajalli ghayatin wa afdali matlubin. Dan akidah yang benar ini, akidah-akidah, iman-iman ini mengantarkan kepada orangnya yang meyakininya, mengantarkan kepada pelakunya kepada puncak yang paling mulia, ajali ghayah, puncak tujuan yang paling mulia, wa afdali matlub, dan cita-cita yang diinginkan yang paling mulia, afdal. Ini keyakinannya. Keyakinan-keyakinan Islam, iman di dalam Islam, ini apa? Menjadikan hati tenang dan tentram, sekaligus mengantarkan pelakunya kepada puncak tujuan yang mulia. Dan apa yang diinginkan yang paling utama, yaitu tentunya selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat. Wa akhlaquhu wa a'maluhu akmalul akhlaq. Akhlak Islam, akhlak agama ini, dan amal-amal Islam ini akmalul akhlaq, akhlak yang paling sempurna. Sesempurna-sempurna akhlak itu adalah akhlak Islam, akhlak agama ini. Maka akhlak dan adab yang ada di dalam agama ini, ini adalah adab akhlak yang paling sempurna. Maka kalau ingin memiliki budi pekerti yang sempurna, berakhlaklah dengan akhlak Islam, berperilakulah dengan perilaku Islam. Wa aslahul a'mal, dan amal-amal Islam itu adalah amal perbuatan yang paling bermanfaat, aslah, yang paling baik. Biha salahud dini wa dunya wal akhirah. Dengan akhlak dan amal Islam akan didapatkan kebaikan agama, kebaikan dunia dan akhirat. Dengan adab Islam, budi pekerti Islam, demikian juga amal perbuatan Islam, akan didapatkan kebaikan, kebahagiaan agama, dunia dan akhirat. Maka kalau pingin agamanya baik, pingin agamanya benar, harus mengamalkan Islam. Kalau pingin dunianya baik, harus mengamalkan Islam. Pingin akhiratnya baik, harus mengamalkan Islam. Karena dengan Islam, budi pekerti, amal perbuatan Islam akan baik itu semua. Kebalikannya, kalau seseorang meninggalkan Islam, meninggalkan budi pekerti Islam, meninggalkan perilaku dan tuntunan Islam, maka akan rusak agamanya, akan rusak dunianya, dan rusak pula akhiratnya. Semuanya rusak kalau meninggalkan Islam. Wa bi fawatihi yafutu shalahu kulluh, dan dengan terluputnya akhlak Islam, budi pekerti Islam dan amal Islam, terluput pula seluruh kebaikan, kebaikan seluruhnya. Kalau terluput dari budi pekerti Islam, terluput dari amal-amal Islam, maka akan terluput pula kebaikan seluruhnya, kebaikan agama, kebaikan dunia dan agamanya, akhiratnya akan terluput, tidak bisa dia gapai. Wahiyya kulluha muyassaratun musahalah, dan dia seluruhnya, apakah akidahnya, keyakinannya, apakah akhlaknya atau amalnya, itu semuanya mudah dan gampang, mudah dan gampang. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha, seluruh mukallaf, orang yang terkena beban syariat, dia melihat dirinya mampu untuk melakukannya, mampu berkeyakinan dengan keyakinan tersebut, mampu berakhlak, berbudi pekerti dengan budi pekerti tersebut, mampu beramal dengan amalan tersebut. Kenapa? Karena mudah. La tasyukku alaihi wa la tukallifuh, amal-amal akhlak, budi pekerti Islam ini tidak memberatkan dia, tidak membebani dia, tidak menjadi beban bagi dia. Aqaiduhu sahihatun basithah, akidah-akidah Islam itu benar lagi luas. Taqbaluhul uqulu salimah, yang akidah tersebut bisa diterima oleh akal-akal yang sehat. Akidah-akidah tersebut bisa diterima oleh akal-akal yang sehat. Wal fitarul mustaqimah, dan bisa diterima oleh fitrah, fitrah yang masih lurus. Maka para ulama sering mereka berdalil, apakah itu akidah ataukah budi pekerti atau yang lainnya, dengan dalil apa? Fitrah. Dalil apa? Fitrah. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam salah Salahul Usul atau dalam Nubzatun fil Aqidah, beliau menyebutkan dalil, di antara dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah al-fitar atau al-fitrah al-mustaqimah, fitrah yang masih lurus. Kemudian beliau memberikan contoh apa yang menunjukkan adanya Allah, bahwa Allah itu ada, yaitu beliau mengatakan, mungkinkah ada perahu yang memuat penumpang dan barang muatan yang penuh bisa sampai ke tujuan tanpa ada nahkoda? Mungkin apa tidak, Yas? Mungkin apa tidak, Yas? Kenapa? Bukunya diisi apa? Mungkin apa tidak di sana? Ada kapal penuh dengan muatan penumpang, demikian juga barang-barang yang lain penuh, tapi sampai di tempat tujuan tidak ada nahkodanya, tidak ada sopirnya. Atau pesawat dari Jakarta ke Jeddah, Saudi Arabia, tidak ada pilotnya, bisa sampai di sana? Atau yang dekat saja, di sini dari Wonogiri ada bis penuh penumpang dan barang tanpa sopir, bisa jalan sendiri? Mungkin, Mas? Tidak mungkin. Demikian juga langit, bumi, matahari, bulan, bintang, makhluk seluruhnya serba teratur. Matahari berjalan dengan teratur. Apa tabrakan? Rebutan tempat sama bulan? Tidak. Sesuatu yang teratur begitu setiap hari berjalan. Apakah mungkin tidak ada yang mengatur? Apakah mungkin tidak ada yang menjalankan? Secara fitrah berjalannya matahari, bulan, dan seluruh keteraturan yang ada ini menunjukkan apa? Adanya pencipta, dan pencipta serta yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara fitrah. Qala wa faraiduhu ashalu syai'in, dan faraidnya, kewajiban-kewajiban agama ini apa? Ashalu syai', sesuatu yang paling mudah, semudah-mudahnya perkara. Apa? Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama ini. Bagaimana kemudahannya? Insyaallah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Kesimpulannya bahwa agama ini adalah yusrun. Agama ini mudah. Muyassar wa musahhal. Agama ini apa mudah? Seluruhnya, baik keyakinannya, baik akhlaknya, amalnya, dan lain sebagainya. Tapi ingat, sesuatu yang mudah jangan kemudian diremehkan, atau jangan kemudian bermudah-mudahan. Nasallallahu alaihi wa sallam wa subhanahu wa hamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.